Wala'alla alladhi sawwaga lahumul iqdam alayhi an aqadal kitabah anna aqdal kitabah qad tamma. Ila huna? Ha? Iqra' terjemah. Fatawahhamu anna hadha yuqawwilu lahum ash-shiratil wala. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba an yutala'aba fi kitabillah wa ahkamihi bi adna syubahi. Naam. Maka mereka menyangka bahwasanya persyaratan wala ini diberikan kepada mereka. Akan tetapi Nabi SAW marah terhadap orang-orang yang memainkan kitab-kitab Allah. Mana orang-orang? Yutala'ab mabni lil majhul. Mabni lil majhul, tidak disebutkan siapa orangnya, pelakunya. Jadi terjemahannya marah ketika kitabullah dipermainkan. Ulangi, ghadiba. Akan tetapi Nabi SAW marah ketika kitab Allah dipermainkan, dan kitab Allah dan hukum-hukumnya dipermainkan dengan serendah-rendahnya penyerupaan. Naam, serendah-rendahnya syubhat. Lanjutkan. Faqama. Faqama. Faqama wa wa'adun nas wa bayna lahum anna kulla syartin laysa fi syar'illah fahuwa batilun mahma kathura wa mahma ukkida li'anna al-khair wal-adlu fi itiba'i syar'ihi wa syarru wa zulm fi ibti'ad anhu wafaqana Allah lat-tiba'i lat-tiba'u. Maka telah tegak nasihat kepada manusia dan jelas atas mereka bahwasanya seluruh syarat, setiap syarat yang menyelisih syariat Allah, maka itu batil, walaupun dia banyak dan walaupun itu ditekankan. Walaupun ditekankan. Terus. Dikarenakan kebaikan dan keadilan itu dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kejelekan dan kezaliman apabila itu berpaling dan jauh darinya. Ya. Kejelekan dan kezaliman adalah pada sikap jauh dari padanya. Wafaqadallahu li atba'i. Nah. I'tiradun qad yadu ala hadha takhid fayuqalu idza kana hadha syartan batilan ma'lumul butlan faqad qadiba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manishtaratahu fa kaifa syaratat alaihi ma'isyatu annal wala laha. Naam. Sebuah sanggahan. Terkadang ada yang memberikan sanggahan untuk i'tirad. Apa maknanya? Kadang bermakna kritikan. Kritik. Ana a'tarid. Saya tidak setuju, saya mengkritik. Tapi sini i'tirad seperti yang kemarin. Ini sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana syarat batil tapi kok Aisyah menyetujui syarat tersebut. Naam. Qad yuraddu ala hadha at-takhriji fayuqal. Kadang-kadang atau bisa jadi dibantah takhrij ini dengan kalimat apabila syarat yang batil ini diketahui kebatilannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah terhadap orang yang mensyaratkannya, dan bagaimana? Maka bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha mensyaratkan kepada mereka bahwasanya walaknya untuknya. Nah, itu namanya i'tirad. Protes lah ya. Kalau memang itu sudah batil dan jelas batilnya, zahirul butlan, waqad ghadiban nabi, dan nabi juga marah terhadap syarat seperti itu, mengapa Aisyah justru mengadakan akad dengan syarat? Ya, saya sepakat dengan syaratmu. Baik, ini iskalnya, ini i'tiradnya. Kaifal jawab? Wala'allal jawab. Wala'allal jawab annal hukma qad ishtabaha 'alayha ma'a wujudil kitabah wa taslimi ba'dil aqsad faradat an tahtata li nafsiha bi ishtiratin ma tadunnu anna syari'a makallaha iyahu. Naam. Dan bisa jadi jawabannya bahwasanya hukum terkadang tersamarkan. Hukum tersebut itu kan alif lamnya lil ahad. Lalal jawab annal hukma, bisa jadi jawabannya bahwa hukum tersebut kan itu ahad, walaupun gak ada kata tersebut tetapi sudah mafhum. Hukum tersebut tersamarkan, qadistabaha, telah tersamar atas beliau, haknya kepada Aisyah. Ulangi. Walal jawab, dan bisa jadi jawabannya bahwasanya hukum tersebut telah tersamarkan atasnya. Ya, atas beliau, atas Aisyah. Bersamaan adanya kitabah dan membayar sebagian cicilan. Kenapa enggak terjemahkan kitabah? Apa terjemahannya? Pembebasan. Ya, pencicilan ya. Nah, adanya pencicilan dan diterimanya beberapa cicilan-cicilan. Aqsad itu yang dibayarkan tiap bulannya atau tiap tahunnya terbanyak aqsad. Aisyah, ini jawabannya, bisa jadi Aisyah tersamarkan. Padahal tahu itu syarat batil, tahu. Tetapi ketika ini kejadiannya sudah membayar beberapa kali, tapi kurang. Maka Aisyah berpikir kalau dia cuma membayar sekian, mungkin tidak ke dia walanya. Bisa ke dia, bisa juga ke sana. Alhum. Nah, itu yang membuat tersamar atas Aisyah, sehingga beliau tetap memberikan syaratnya atau menerima syaratnya. Farada antah papa. Maka beliau menginginkan untuk mendapatkan syarat tersebut. Bukan, tahtata artinya ihtiyat, kehati-hatian. Beliau ingin hati-hati. Beliau khawatir kalau begini bagaimana? Kalau dia yang bayar seluruhnya, jelas walanya kepada beliau. Itu tidak samar lagi. Ketika ada bagian yang sudah pernah dibayarkan, sudah ada aqsad lati taslim lahu, maka ini apakah dengan ini dia akan mendapatkan wala tersebut? Sehingga beliau masih mengatakan iya, syaratnya diterima begitu. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan tidak begitu, tetap syaratnya kepada yang memerdekakan atau yang melengkapi ini. Nah, maka Isa ingin berhati-hati, ihtiyatan, arada antah tapa. Teruskan. Maka beliau berkeinginan untuk berhati-hati dengan syarat tersebut yang beliau anggap bahwasanya syarat tersebut telah menjadikannya sebagai haknya. Nah, karena beliau menduga bahwa syariat menyerahkannya kepada beliau, ini menyerahkan hak pilih ya dan tidaknya. Nah, lanjutkan. Wahina abau, wahina abau akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ibaihim fakana al-ghadabu munsabban ala alladhina yuriduna syartan mukhalifan li hukmillah. Dan ketika mereka enggan terhadap syarat wala untuk Aisyah, maka Aisyah mengkhabarkan kepada Nabi tentang keengganan mereka. Fakana al-ghadab munsabban ala alladhina yuriduna syartan, maka maka marah Nabi menimpa orang-orang yang menginginkan syarat yang menyelisihi hukum Allah. Walau kana annahu rubbama waqa'a minhum bi ta'wilin ba'id. Enggak fasih bahasa Indonesianya juga. Nah, enggak jelas. Jadi gimana? Ketika mereka menolak, Nabi mengkhabarkan akhbarat an-nabiyya, beliau mengkhabarkan pada Nabi biibaiha, dengan penolakan mereka. Fakanal ghadabu munsaddan 'ala alladziina yuriduna syartan mukhalifan li hukmillah. Maka kemarahan itu tertuang pada orang-orang yang menginginkan syarat yang menyelisihi hukum Allah. Ma annahu rubbama kana qad waqa'a minhum bi ta'wilin ba'id. Walaupun ma annahu diterjemahkan walaupun. Ma annahu walaupun bisa jadi telah terjadi dari mereka ta'wil yang ba'id. Unduru ila sabdura. Bahwa ta'wil ba'id adalah bahwa aku yang pertama memberikan hak untuk mencicil dan memerdekakan dirinya, maka harusnya walanya kepada aku karena aku yang memudahkan. Itu ta'wil dari ada dua belah pihak. Satu tuannya, yang kedua Aisyah. Iskal atau i'tirad yang tadi dibahas tentang Aisyah sudah terjawab. Mengapa beliau menyuruh Barirah kepada tuannya untuk berkata, aku minta syarat walaknya untukku. Paham? Ada i'tiradnya Aisyah, kenapa engkau minta syarat kepada dia? Kan itu otomatis. Engkau yang bayari, walaknya kepadamu. Al-wala uliman. Nah, wala itu untuk siapa yang memerdekakannya? Kenapa pakai nanya? Jawabannya sudah tadi, apa jawabannya? Karena ada syubhat. Sebagian kecil sudah dibayarkan, Aisyah akan melunasi. Maka jangan-jangan dia juga punya hak. Maka coba tanyakan, ana minta walaknya untukku, ternyata menolak sayyidini. Barirah kembali pada Aisyah, wahai Aisyah, mereka menolak, mereka tetap minta walanya pada dia. Maka Aisyah tanya pada Nabi SAW, bagaimana nih yang seperti ini? Kata Nabi, yang memerdekakan siapa? Kalau engkau yang memerdekakan, maka walanya untukmu. Sehingga dikatakan ketika abau, ketika mereka menolak, akhbaratin nabiya, dikabarkan pada Nabi, biibaihim, tentang penolakan mereka. Fakanal ghadabu munsabban. Maka kemarahan pada siapa? Aisyah minta syarat, walanya untukku. Alwala laha. Dia minta syarat bahwa walanya lahum. Pertanyaannya, mana yang hak, mana yang batil? Ini syarat, ini syarat. Aisyah minta syarat, mereka minta syarat. Fahada syartun sahih yuafiq lil hukum, yani hukmillah, syariatillah. Wahada syartun batil yukhalif syara'allah. Baik. Walaupun punya syubhat mereka, yaitu ini, sudah bayar sebagian kecil dan sudah mengizinkan untuk mencicil dirinya, dikira bahwa itu punya hak walau-walanya untuk mereka. Baik. Walam aro hadzal i'tirad wa jawabuhu li ahadin sallallahu a'lam. Dan sari, aku tidak pernah melihat pertanyaan ini atau kritikan ini dan jawabannya bagi seorang pun, wallahu a'lam. Apa maknanya? Maknanya ini adalah dari Syekh Abdullah Al-Basam sendiri. Kalau ada yang nanya seperti ini, jawabannya seperti ini. Kalau ada yang protes seperti ini, jawabannya seperti ini. Mafhum? Aku tidak ambil dari siapapun ini. Aku tidak melihat dari siapapun. Yang ke-8. Ikra. Istihbabu tabyinil ahkami indal munasabat wa ayyakuna fil majami'il hafilah. Naam. Disenanginya menjelaskan hukum-hukum pada waktu yang tepat. Dan salam bukan pada waktu yang tepat. Dan menjelaskan hukum tersebut, agar menjelaskan hukum tersebut di kerumunan yang banyak. Ya, itu benar. Baik, istihbab disukainya, ini hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, anjuran, sunnah. Untuk menjelaskan hukum-hukum indal munasabat, ketika terjadi kejadian-kejadian. Jauh kan? Terjemahannya perbaiki. Bukan waktu yang tepat, tetapi munasabat artinya satu kejadian tertentu yang terjadi. Misalnya begini, ketika terjadi hari ini perkelahian dua orang di antara kalian, maka langsung ustadznya saat itu juga kumpulkan anak-anak, berdiri di mimbar, nyampaikan tentang masalah ukhuwah, tentang masalah persaudaraan, tentang masalah maaf, tentang masalah haramnya mendzalimi dan seterusnya. Itu makna indal munasabat, ketika terjadi sesuatu pada waktunya, tidak menunda-nunda pada masalah lain atau menundanya pada waktu lain. Jadi disunahkannya menjelaskan di waktu kejadian-kejadian itu terjadi, dan dianjurkan untuk di hadapan umum walaupun kejadian satu orang. Mengapa? Agar yang lain jangan terjatuh dalam kesalahan yang sama. Kemarin kami dengar atau ada satu orang di antara kalian yang melakukan begini-begini, hadza haram, ghadiballahu ala hadza al-fa'il kadza wa kadza, man fa'alaha falyatub ila Allah, siapa yang melakukan hendaklah bertaubat, dan yang lain hendaklah hati-hati dari perbuatan ini. Itu namanya tabyin indal munasabat, penjelasan ketika waktu terjadinya kejadian-kejadian tertentu yang butuh keterangan. Tidak khusus, tapi fil majami' al-hafilah. Al-majami' itu kumpulan-kumpulan orang, al-hafilah yang banyak. Apakah habis sholat jamaah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau di sholat Jumat, sehingga ketika kalian khutbah Jumat, apa materinya? Bebas materinya. Tapi para ulama menganjurkan materinya adalah yang saat-saat itu atau di hari-hari itu diperlukan. Dekat dengan Muharram, bicara tentang puasa Muharram. Dekat dengan Ramadan, bicara tentang Ramadan. Atau ketika setelah Id, berbicara tentang apa yang harus dilakukan setelah Id. Ini namanya bil munasabat, berbicara tentang kejadian yang terjadi saat-saat itu. Barakallahu fikum. Selanjutnya tasya'ah istitahul khutab bihamdillahi wassana'i alaih litahulla bihal barakah walitakuna awla bilqabuli min iradiha jaffah. Naam. Membuka pembicaraan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, agar diperoleh dengannya al-barakah dan agar lebih diterima, min iradiha jaffah, daripada penyampaian dengan kaku. Ya, kaku, kering, itu makna jaffah, kering yang tidak ada di dalamnya zikrullah atau puji-pujian pada Allah ta'ala. Idan ma hiya al-faidah tasi'ah iftitahul khutab jam'u khutbah, membuka khutbah-khutbah, pembicaraan-pembicaraan dengan hamdillahi wa sana alaih, dengan menyebutkan pujian pada Allah dan menyanjungnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau alhamdulillah, atau alhamdulillahi haqqa hamdih. Naam. Ila akhir. Al-muhim puji-pujian pada Allah Ta'ala, agar barokah, agar lebih mudah diterima daripada menyampaikan jafah, kering. Tidak ada puji-pujian pada Allah, tidak ada. Itu kering namanya. Naam. Al-Ashirah. Naam. Tazana. Ashirah. 10. Istihbab. Istihbab. Ityan al-khatib bi amma ba'd li'annaha tas'ar. Tush'ir. Tush'ir bintiqal al-khatib. Khatib. Bukan khatib. Bintiqal al-khatib. Nah, bedanya jauh sekali. Khatib orang yang ngelamar seorang wanita. Kalau khatib orang yang berkhutbah. Nah. Bintiqal al-khatib min mawdu'i ila akhir. Akhir. Al-akhir. Watajidil kalama halawa watatilawa. Nah. Disukainya perkataan khatib dengan amma ba'd, karena sungguhnya itu disyariatkan ketika perpindahan pembahasan dengan pembahasan yang lain, dan menambah kalimat-kalimat yang manis dan indah. Iya. Barakallahu fik. Disukainya, dianjurkannya, mustahab ityanul khatib, seorang khatib mendatangkan kalimat amma ba'du. Lianah itu syair, karena demikian akan memberikan perasaan atau memberitahukan berpindahnya seorang khatib min mawdu'in ila akhar, berpindahnya dari mawdu' kepada mawdu' yang lain. Ya, jangan akhir, kalau akhir akhirnya akan berubah maknanya, berpindahnya seorang khatib dari mawdu' sampai akhirnya. La min akhir ila akhir. Wa tazidul halawa, dan akan tambah manis, tambah indah, dan tambah mudah untuk dipaham. Setelah kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sampai setelah salawat amma ba'du. Adapun selain daripada itu, nah, sudah bergeser maknanya bahwasanya kita berpindah dari maudhu ke maudhu yang lain. Amma ba'du. Fa innallaha ya'murukum bil amanah. Langsung bicara amanah. Nah, ba'dahu annahu yuradu bi kitabillah ahkamuhu wa syar'uhu. Pesan yang diinginkan dengan kitabullah adalah hukum-hukumnya dan syariatnya. Baik. Sahlun muyassar. Dan ini sudah dibahas waktu itu ya, bahwa yang dimaksud dengan kitabullah adalah ahkam-ahkamnya. Jangan sampai berkata barang siapa yang laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat kamu juga enggak ada dalam Quran. Ya, tapi ada dalam hadis. Enggak bisa. Hadisnya bilang kitabullah. Ini berarti ghairu faqih, tidak faham dia. Bahwasanya maksudnya kitabillah tentunya dengan syarahnya, penjelasannya yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang ada dalam hadis-hadis. Sehingga kitabullah maksudnya lengkap dengan penjelasannya dari Nabi, fi'lan wa qawlan, ucapannya, perbuatannya itu termasuk penjelasan kitabullah. Naam, ba'dahu. Anna kulla syartin lam ya'zanallahu bihi fahuwa batilun mardudun wa in kathur wa akkada. Bahwasanya segala syarat yang mana saat itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat tersebut batil dan tertolak, walaupun syarat itu banyak ataupun itu. Mana kamu baca? 12 kan? Laisal maqsud bil mi'ati asyarat at-tahdid fa in zida 'alayha jazat asy-syurut. Nah. Hah? Kenapa? Wah. Ada perbedaan. Di cetakan saya enggak ada. Baik, anna kulla syartin. Ulangi. anna kulla syartin lam ya'zanallahu bihi fahuwa batilun mardudun wa in kathur wa akkada. Naam. Bahwasanya segala syarat yang mana syarat tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil dan tertolak. Walaupun itu banyak dan ditekankan. Walaupun banyak dan ditekankan. Terus 12. Laisal maksud bil mi'ati syart at-tahdid fa in zida 'alaiha jazati syurut. Bukan maksud dari satu syarat adalah sebuah pembatasan, maka jika lebih dari satu syarat dibolehkan. Nah, bukanlah maksud 100 syarat itu pembatasan, berarti enggak boleh lebih. Fa in zida 'alaiha jazati syurut. Kalaupun lebih, maka boleh syarat-syarat tersebut. Yang penting jangan bertentangan dengan kitabullah wa syariatullah. Wa innamal murad, wa innamal muradul mubalaghah wa ta'zim ka qawlihi ta'ala fi haqqil munafiqin alladzina lam yughfar lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Naam. Sesungguhnya yang diinginkan adalah penambahan dan pengagungan, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala pada hak orang-orang munafik yang tidak diampuni untuk mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minta ampunlah kepada mereka atau tidak, jika kamu minta ampun kepada mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi cuma al-mubalaghah wa ta'zim kalau dibesarkan dan pengagungan kesannya ke arah yang salah, artinya perkara yang bukan dimaksud. Mubalaghah adalah untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan besar. Apa dalam maksudnya? Nah, walaupun secara lughatan atau secara harfiah memang pengagungan, pembesaran, dibesarkan begitu. Maknanya barakallahu fikum, walaupun sebesar apapun, walaupun sebanyak apapun, kalau batil tetap batil. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola. Hiperbola. Baik. Saya tidak akan terima walaupun 1 triliun. Kalau 1 triliun lebih 1000 gimana? Itu bukan batasan untuk menunjukkan bahwa sebesar apapun saya gak akan terima. Saya gak akan terima walaupun 1 juta. Kalau gitu sudah setengah. Nah, itu bukan batasan. Walaupun 1 juta itu artinya sebanyak apapun saya gak mau terima. Itu namanya hiperbol barakallahu fikum. Contohnya seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang munafikin. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Silakan kamu minta ampun untuk mereka ataupun kau tidak mintakan ampun untuk mereka. Ini sama saja. Dan walaupun engkau memintakan ampun untuk mereka walaupun 70 kali, tidak akan diterima. Bagaimana kalau 71 kali? Atau 75 kali? Tetap enggak diterima. Ini bukan batasan. Walaupun sebanyak apapun. Jadi barakallahu fikum, maknanya adalah walaupun sebanyak apapun. Ini juga sama. Walau mi'ata syartin, walaupun sebanyak apapun syarat-syarat tersebut, kalau bertentangan dengan kitab Allah tertolak. Al-Rabi'ah Asyrah. Naam. Anna abdiyatallah wa ahkamahu wa syurutahu wa hududahu hiyal muttabi'ah wa ma'adahu fala yuttaba' wa la yarkan ilaih li'annahu ala khilafil haqmi wal adil. Naam. Bahwasanya ketetapan Allah dan hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, batas-batasannya itulah yang diikuti. Baik. Wa ma'adahu fala yutaba wa la yarkan ilaih. Adapun yang selainnya maka tidak diikuti dan tidak dijadikan pijakan, li'annahu ala khilafil haqqi wal adl, karena itu menyelisihi kebenaran dan keadilan. Baik. bahwasanya keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, syarat-syarat Allah, batas-batas Allah, itulah yang diikuti. Adapun yang lain, maka tidak diikuti dan tidak dijadikan sandaran, karena menyelisihi hak dan keadilan. Ba'dahu. Anal wala'a lil mu'tiki khasatun, fahuwa rahmatun kalahmatin nasr, yahsul bihat tawarus, wa tanasur wa taqarub. Nah, bahwasannya wala itu untuk orang yang membebaskan secara khusus, maka ya, itu hubungan seperti atau dibalik, bahwa wala itu adalah khusus untuk yang memerdekakan. Nah, maka itu hubungan seperti hubungan nasab. Apa terjemahannya? Daging dari daging nasab. Apa lahmatun? Hubungan. Hah? Hubungan. Apa? Hubungan. Hubungan. Jadi labas masuk. Nah, hubungan seperti hubungan nasab. Terus. Ya sulubiat tawarutu wasana asuru. Yang akan didapat dengannya. Yang akan mendapatkan badannya warisan dan saling tolong menolong dan kekerabatan. Iya, yang warisan juga sama, saling mewarisi. Yang hubungan itu akan membawa pada saling mewarisi, saling membela, saling dekat. Enam. 16. Annal akad sawil wala bi ayyi tariqin kana sama'un an akana fil muqaddim. Yang betul, bahasa yang betul. Annal itqa sababul wala'i. Annal itqa sababil wala'i bi ayyi tariqin kana. Ya. Bahwa sawa'un namanya berbudak. Sawa'un akana, nanti terjemahnya nanti. Sawa'un akana lil muqatabah li mukatabah au mukatabah au li kafarah am maqsudan bihi bir wal ihsan. Naam. Bahwa yang namanya perbudakan, sebab bahwasannya perbudak pembebasan budak. Yang keras suaranya itu atau dia dekatkan? Bahwa pembebasan budak sebab kedengaran. Bahwasanya pembebasan budak, iya, memerdekakan adalah sebab wala. Wala dengan cara apapun. Tariq itu cara, bukan jalan. Tapi terjemahan jalan juga enggak apa-apa. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun. Sama saja akana limukatabah, sama saja apakah dengan pencicilan sama atau likafarah au maqsudan bihil bir, berbuat baik. Ya, atau dengan tujuan kebaikan dan ihsan saja, maka tetap walaknya bagi yang memerdekakan. Tapi yang pertama bisa dipaham, limukatabah. Setiap orang yang memerdekakan budak, maka walaknya kepada dia. Apakah karena mukatabah, ia mencicil, atau karena kafarah? Kayak apa kafarah? Sekian banyak kafarah dengan memerdekakan budak, sah? Seperti yang melanggar puasa Ramadan dengan jima dengan istrinya, apa pertama? Merdekakan budak. Ketika ada pelanggaran lagi, merdekakan budak. Maka kalau dia punya budak dan dimerdekakan karena kafarah, walanya pada siapa? Tetap kepada dia. Jadi yang namanya al-wala' lil-mu'tiq atau al-wala' liman a'taq, liman a'taq, ini mutlaqan, sama saja apakah karena mukatabah, sama saja apakah karena kafarah, atau karena ihsan saja, karena kebaikan saja. Seorang ulama didatangi beberapa budak, tolong ya syekh, khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Ya, insyaallah. Jumat berikutnya ditunggu oleh para budak-budak tadi. tidak disebut masalah perbudakan. Yang berikutnya lagi, Jumat berikutnya lagi, mereka datang lagi, lain lagi anak-anak atau budak-budak tadi. Ya Syekh, kenapa itu masih belum? Insya Allah anak akan khutbah tentang itu. Terus Jumat berikutnya ditunggu, Jumat berikutnya ditunggu, sampai budak-budak tadi sudah capek meminta dan mengusulkan kepada Syekh tadi agar berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Sekarang sudah sekian Jumat tidak pernah dibicarakan. Mungkin kalau ada yang enggak sabar akan berkata, ah Syekh ini insyaallah aja, tapi kok enggak ngomong-ngomong. Suatu saat Syekh tadi berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak, pahalanya, besarnya dan seterusnya, sampai Masya Allah semasjid itu terkena hatinya, terketuk hatinya. Maka mereka ramai-ramai memerdekakan budak-budak mereka semuanya. Masya Allah. Kenapa? Bukan karena cicilan, bukan karena kafarah, ihsan, mengharapkan pahala, ingin berbuat baik pada mereka. Budak-budak tadi datang kepada syekhnya, kepada khatib tadi, jazakumullah khair, Allah yubarik fikum, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu mereka bertanya, kenapa baru sekarang, enggak dari dulu engkau berkhutbah seperti ini? Kata syekhnya, aku mencicil, mengumpulkan uang untuk bisa membeli budak, agar aku bisa berbicara tentang apa yang aku sudah laksanakan. Seberat apa sih memerdekakan budak? Dia sudah mengumpulkan uang sampai bisa beli budak, kemudian engkau saya merdekakan. Besoknya khutbah dalam keadaan mantap. Mengapa mantap? Dia sudah kerjakan. Ini kalian calon-calon dai, kalau sudah dikerjakan lebih dulu maka ngomongnya itu lancar. Tetapi kalau sebaliknya, ngomong kita sendiri berbuat di rumah, sebaiknya kalian keluh lidahnya, susah. Mengapa? Dalam hatinya, kamu sendiri masih lakukan, kamu sendiri masih belum melaksanakan, ila akhirnya. Itu ihsan. Taib as-sadis atau as-sadisa asyrah, anna syirat allati ala khilafil muqtada. Oh, sabi asyrah ya. Nah, kadal aqdi fasidatun binafsiha. Bahwasanya syarat-syarat yang berlawanan dalam konsekuensi akad, maka syarat itu rusak. Wayaka mafsadah lil aqdi, akan tetapi tidak merusak akad tersebut. Fa inna aqdul mai yaqtadi ay yakuna al wala lil mushtari alladhi aqtaku. Fasatul wala li ghayril muqtaq. Mu'tiq. Mu'tiq itu budaknya, mu'tiq itu yang memerdekakan. Ila pun muqtadil aqdi fa yakunu fasidan. Naam. Terjemahnya, anna syuruta, anna bahwasanya syarat-syarat yang berlawanan, yang bertentangan dalam konsekuensi akad, maka syarat itu rusak. Dengan muqtadal aqdi fasidatun binafsiha. Ini terjemahannya mungkin mudah, tapi penjelasannya agak susah, agak panjang. Bahwa syarat-syarat yang menyelisihi konsekuensi akad, maka itu rusak dengan sendirinya. Rusak dengan sendirinya. Apa contohnya? Saya jual barang ini kepada kamu, ya, dengan syarat barang ini tetap milik saya. Bagaimana itu? Konsekuensi dari jual beli itu berpindah kepemilikan. Tetapi kalau syaratnya bertentangan dengan konsekuensi bayi', konsekuensi akad, ya dia fasid binafsiha, otomatis rusak. Walaupun belum cari dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana, apakah menyelisihi kitab, apakah menyelisihi sunnah, belum dibahas, otomatis dia fasid. Limadha? Qala khilaf muqtadal aqad. Khilaf muqtadal al-aqad. konsekuensi akad. Kalau bayi, apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya intiqal al-milk, berpindahnya kepemilikan. Maka kalau ada syarat yang mengganggu ini, batil dengan sendirinya. Kayak tadi contoh kasarnya, saya jual tapi dengan syarat benda ini tetap milik saya, tidak bisa, batil, karena bertentangan dengan akad. Terus apa maknanya jual beli kalau begitu? Taib, saya beli kue, ya taib, nih uangnya, nih kuenya, ingat jangan dimakan, syaratnya. Batil Allah siapa yang batil? Batil. Terus beli kue buat apa? Buat pajangan, buat hiasan dinding. Hadza barakallahu fikum yukhalif muqtada al-aqd, konsekuensi dari jual beli. Sama dengan sewa menyewa. Saya sewa rumah ini 1 tahun dengan harga 1 juta, dengan syarat jangan dihuni, jangan ditinggali. Ya, terus buat apa? Ya, sewa rumah. Baik, ini makna muqtada al-aqd, konsekuensi akad. غير مفسدة للعقد. Teruskan. Man. Dengan akan tetapi tidak merusak akad tersebut. Nah. Bahwasanya konsekuensi, maka jika maka jika akad al-bai', maka jika akad jual beli, jual belinya, bahwasanya wala milik bagi yang membebas, yang membebaskan. Naam. Maka tidak disyaratkan kepada yang lainnya. Dan maka syarat wala untuk selain mu'tiq khilafu muqtada. Ini contohnya barakallahu fikum. Setelah kita contohkan yang jelas-jelas tadi, jual barang tapi tidak bisa berpindah milik, syaratnya yaitu syarat yang batil karena menyelisihi konsekuensi. Sekarang konsekuensi yang sedang kita bahas, Al-wala'u liman a'taq, itu sudah konsekuensinya. Maka kalau saya yang memerdekakan, ya walanya kepada saya. Enggak mungkin disyaratkan dengan syarat walanya kepada orang lain, enggak bisa. Nah, berbeda. Terus berbeda dengan konsekuensi akad, maka syarat ini rusak. Berbeda dengan konsekuensi akad, iya, maka syarat ini rusak. Change. Maka syarat ini rusak. Jazakallah khair. Fasyartul wala'i li ghairil mu'tiq, maka syarat walanya untuk selain yang memerdekakan adalah menyelisihi konsekuensi dari pemerdekaan budak. Barakallahu fikum. Fayakunu fasidan, maka dia rusak. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.